senantiasa kau kupuja. Tiada semerbak harummu, namun sejuk ku memandang. Bila ku buka jendela di pagi yang indah cerah, nampak wajahmu berseri. Aduhai, terhibur hati, wahai bunga nusa indah. Bila tiada turun hujan, aku kan datang menyiram, agar tetap kau bersemi sebagai penghibur hati, wahai bunga.